Kau dengar alunan melodi sayup-sayup di kejauhan, lagunya sendu dan menyayat cermin suatu kehancuran. Dari tersendat-sendat di malam sunyi, di malam sunyi. Gemercik rintik tetes air hujan, desa lembut daun berjatuhan. Seakan setia kepada kawan, mencari cinta dan kedamaian. Walau membara hasrat hati, namun penentu hanya Ilahi yang maha tinggi. Itulah aku yang sendiri dan menjamakanku. Menyayangmu, ingin membelaimu. Dari tersendat-sendat di malam sunyi, di malam sunyi. helaimu. Ingin menyayangmu, ingin membelaimu, ingin menyayangmu. Pertamaku materi sebab kegagalanku. Aku miskin, dia kaya, jurang melintang antara kita. Dia pun pernah berkata cinta, lambaian tangan akhirnya. Aku sakit, dia senang, materi menggeluti dirinya. Oh, ku sesali

cukup untuk berdua agaknya. Dengarkan papa, ratapan hatiku ini. Mengapa daku hidup menderita? Tegakkah hatimu papa padaku, anakmu kini? Aku sendiri mengarungi hidup ini. Ku tinggal ibu yang sedih hati, merenung setiap hari semenjak kau tinggal. Aku terkena padamu papa, ku harapkan doa restumu agar diriku mencapai harapan ibunda sertamu papa, restui daku. Papa, pandanglah daku, ku menahan air mataku, duduk bersimpuh di pusara rambu. Terimalah sujud putramu yang sedang menderita. Setiap hari aku terkena padamu papa, ku harapkan doa restumu agar diriku mencapai harapan ibunda sertamu papa, restui daku. Papa, pandanglah daku, ku menahan air mataku. Duduk bersimpuh di pusara hambu, terimalah sujud putramu yang sedang menderita. Agar dapat ku menata wajah manismu, terbata-bata aku menyapamu, segores senyum ku harap darimu, namun wajah manis ceria dingin berkuru. Detik-detik itu ku rasakan pilu dan hampa, seakan melayang harapanku. Melodi yang pilu jadi saksi di malam itu. Ku sadari hatimu bukan untukku. Namun wajah manis itu tak ceria, dingin berkuru. Detik-detik itu ku rasakan pilu dan hampa, seakan melayang harapanku. Melodi yang pilu jadi saksi di malam itu. Ku sadari hatimu bukan